Duweku mung rasa tresno, duweku mung rasa sayang. Ganti nyawaku tinggal ke rokok, rasa pura ilang. Tresno ning jero kepondo, kok nanti kawin loro. Saoja sing nafasku, mung kowe sing tak tunggu. Ora ono liyane sing ning atiku. Saoja sing nyawaku, ora ngalih tresno. dengan mu pujaan. Apa aku kurang sayang? Tekane kowe ngilang, ninggalke rasa tresno dadi kenangan. Tenang. Okay. kang dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe ora rene we lu ngomong masalah sepele we golek liyane. Ojo ngalih, aku pengen balik karo kowe. Wes cukup, aku pamit. Yeah. ngomong tresno janji ra bakal ngelio jare pun mantep atimu bakal ngenteni baliku. hati rasane loro. Aku terima, aku pengen pamit lunga. Tutupi laraku. kelingan nalikane aku ketemu rokowe, ati iki langsung iso tresno rasane. Saben ketemu sliramu tansa aya matiku, naliko nyawang esem laguyumu. Sampai tiba waktu yang ku nanti, tak ungkap kira sone Terima kasih.